Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, ushiku wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ayat 221 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Wala dan janganlah tangihu kalian menikahi musyrikati perempuan-perempuan musyrik hatta yu'min, sehingga dia beriman. Dia perempuan itu beriman. Wala amatun, dan sungguh budak perempuan. Mu'minatun, yang mukmin. Khairun, lebih baik min musyrikatin, daripada musyrikatin, perempuan-perempuan yang musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun si perempuan tadi menakjubkan kalian. Wala, dan janganlah tungkihu, dinikahkan perempuan-perempuan mukmin. Musyrikina, kepada laki-laki musyrik. Hatta, sehingga yu'minu, si laki-laki tadi, mereka itu beriman. Wala abdun, dan sungguh budak laki-laki. Kalau laki-laki itu budak abdun, kalau perempuan amatun. Dan sungguh budak laki-laki mukminun, yang mukmin, khairun, lebih baik min musyrikin, daripada laki-laki yang merdeka musyrik. Walau a'jabakum, walaupun si laki-laki itu menakjubkan kalian. Ulaika, mereka-mereka itu, orang-orang musyrik, baik laki-laki ataupun perempuan tadi, yad'una ilan nar, mereka menyeru kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, dan sedangkan Allah yad'u ilal jannah, menyeru kepada surga. Wal maghfirati, dan ampunan, bi'idnih, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi, dan dia Allah menerangkan ayat-ayatnya. La'alla linnasi, kepada manusia, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka yatadhakkarun, senantiasa ingat. Yeah. Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik, sehingga mereka itu beriman. Sebelum membahas lebih jauh ayat ini, ada asbabun nuzul yang di dalam tafsir Qurtubi ini disampaikan kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengutus salah satu sahabat namanya Qanas bin Husain Al-Ghanawi. Rasul mengutus mereka, beliau mengutus dia, si Qanas bin Husain ini, ke Mekah dalam misi rahasia, ya, untuk mengajak seseorang dari kalangan sahabat yang ada di Mekah untuk keluar dari Mekah. Nah, kemudian si Qanas ini ketika di Mekah dia bertemu dengan perempuan konco lawas gitu nggih. Yen bahasa kita ya cinta pertamanya. Nah, gitu nggih. Ning dalam keadaan masih musyrik. Dalam keadaan masih musyrik. Lah kemudian rupanya ini si sahabat si Qanas ini kepengin untuk menikahinya. Nah, sampai kemudian dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul diminta untuk menikahkannya dengan si perempuan yang musyrik tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang isinya melarang pernikahan laki-laki yang muslim atau laki-laki yang mukmin dengan perempuan yang musyrik. Ini ya. Nah, sehingga di sini ya, ayat ini juga berlaku kepada orang-orang sesudahnya, termasuk kita ini ya, atau termasuk Anda, terutama sing durung nikah gitu ya. Nah, ketika menyenangi atau ketika gandrung ketika seneng dengan perempuan, nah kuwi yo ditonton duwe buntut apa ora gitu loh nggih. Lah yen duwe buntut yo aja disenengi ya, duwe buntut engko sapi gitu loh ya. Nah, aja mung ditonton putih tok. Nah, putih golek sapi putih gitu ya. Aja mung ditonton kemplinge tok. Nah, tapi juga yang paling pokok adalah adinnya, agamanya. Nah, nggih. Ning yen kelas masjid Al-Islam kita wis ora nggih ngoten niki nggih. Kecuali sing ya. Nggih, jadi di sini menunjukkan bahwa haram hukumnya laki-laki muslim, laki-laki mukmin itu menikahi perempuan musyrik. Nah, pertanyaannya, siapa perempuan musyrik itu siapa? Musyrik itu ya penyembah-penyembah berhala. Dan dia termasuk orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kalau lebih realnya ya, contohnya orang musyrik itu wong Buddha, wong Hindu, itu wong musyrik karena dia menyembahnya kepada patung, termasuk juga orang-orang penyembah matahari, penyembah napa melih. Ya, semacam-macam lah ya, yang menyembah kepada selain Allah itu maka dia dihukumi musyrik. Nah, nanti di dalam surat Al-Maidah itu ada, ya, ada seorang mukmin itu diperbolehkan menikah dengan perempuan ahlul kitab. Ya. Hanya niki yang misalnya melaku kayak gitu itu gaweane akeh. Tetapi perempuan mukmin dilarang menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Kenapa demikian? Jadi yang laki-laki kok oleh? Karena secara lazim laki-laki itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Sehingga kalau dia laki-laki ini sebagai seorang yang mukmin, diharapkan nanti ketika sudah nikah itu si perempuan itu nanti bisa menjadi seorang mukminah gitu ya. Walaupun kadang-kadang ya tidak bisa ya. Tetapi sebaliknya perempuan yang mukmin tidak boleh menikahi atau dinikahkan dengan laki-laki yang musyrik. Walaupun sing perempuan itu ilmu agamane dhuwur. Nah, karena tadi tampuk kepemimpinan di dalam rumah tangga itu dipegang oleh laki-laki. Dan ketika terjadi keretakan dalam rumah tangga di dalam perkara akidah, maka yang banyak dirugikan atau yang banyak istilahnya bargainingnya yang kalah itu adalah dari pihak perempuan. Laki-laki cerai-cerai wis golek wong wedok neh luwih gampang. Ini perempuan, nah ini bargainingnya apalagi ketika perempuan itu sudah hamil, sudah punya anak. Nah ini maka bargainingnya lebih sempit. Nah begitu ya. Jadi intinya laki-laki mukmin dilarang menikahi perempuan musyrik. Ya. Ini kuliah-kuliah. Nah ini ngati-ngati. Allah menggambarkan wala amatun mukminatun, budak perempuan yang mukmin, budak itu kan gambaran orang yang kedudukannya rendah gitu nggih. Budak, welek, wireng gitu nggih. Ning mukmin itu lebih baik di hadapan Allah nggih daripada wong merdeka, wong sing bebas tapi kafir, tapi musyrik ya. Jadi enek budak perempuan sing ya fisiknya mungkin kurang bagus, wireng dan sebagainya, tapi dia mukmin itu di hadapan Allah lebih tinggi martabatnya dibandingkan dengan perempuan yang merdeka tapi musyrik. Walau a'jabakum, walaupun si perempuan musyrik tadi menakjubkan kalian. Nah ini guys, di sini menunjukkan bahwa dalam hal pernikahan itu wajah ataupun status sosial ini dinomor duakan atau dinomor belakangkan, lebih diutamakan dalam perkara akidah. Nah ini bahkan ada hadis ya, tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahi perempuan itu karena empat hal, karena bagusnya, karena cantiknya, karena apa maliha, karena hartanya, kemudian karena nasabnya, dan karena agamanya. Nah, jika semuanya ada ya alhamdulillah, kalau enggak ada maka utamakanlah agamanya. Taribat yadaka, maka dengan mengutamakan agama itu akan selamat nih kita ini. Syukur papat enek kabeh gitu nggih. Anak SBY, solehah, gitu ya. Nah. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Nah ini yang punya adik-adik perempuan. Gitu. Ini ketika nanti anake atau adike wedok dipinang wong ganteng, tumpakane baby band ning kok kafir gitu nggih, ning kok musyrik. Lah ini kita harus berani untuk menolaknya. Kadang-kadang begini ya, beberapa orang kasus itu pernah menemui saya itu, kula kepengin ngislamke dheweke Pak, ngoten nggih. Jadi kepengin agamane non muslim, lah kula dengan niatan nikah itu kepengin ngislamke dheweke. Nah, ya saya sampaikan apa ya tenan to ngono kuwi. Kepingin Islam ke dhewe kuwi tak durunge kenal apa sakwise kenal sih. Jadi karena batasannya tipis sekali dengan kesenangan nafsu itu, batasannya tipis sekali. Ya saya sampaikan yen gawe klambi kuwi tuku dadi karo tuku kain itu enggak masalah. Artinya podo-podo ya, walaupun golek gaweane luwih akeh sing golek kain gitu, cek golek kain, cek jahit dan sebagainya. Kadang-kadang ra kepeneran gitu nggih. Yen tuku dadi kan iso milih gitu nggih. Nah. Lah begitu juga golek atau mencari istri itu yang dalam perkara sing durung dadi, sing wong wedok kuwi durung dadi, kuwi gaweane luwih akeh ya. Resikonya juga luwih gede. Nah ini ya, jadi ngati-hati. Ulaika yad'una ilan nar, karena perempuan-perempuan atau orang-orang musyrik itu, baik laki-laki ataupun perempuan itu apa, menyeru kepada neraka. Nah di sini ada beberapa pembahasan ya, terus kalian. Pertama, ini ulama berbeda pendapat memang tentang menikahi ahlul kitab tadi ya. Jadi Imam Malik dan juga beberapa imam yang lain berbeda pendapat dalam menikahi ahlul kitab, walaupun secara zahir di dalam ayat itu ada. Tapi nanti pembahasannya, karena ahlul kitab di masa sekarang ini masih ada enggak toh gitu loh ya. Yang betul-betul Injil yang asli itu masih ada enggak ini. Kemudian yang kedua juga ada perbedaan pendapat tentang menikahi perempuan-perempuan Majusi. Majusi itu perempuan penyembah api. Ya, ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu mengharamkannya karena dia termasuk orang musyrik. Ya. Kemudian masih pembahasan yang lainnya dalam perkara ini adalah, kalau perempuan mukmin kemudian dia tidak bisa untuk mencari sendiri, apalagi seorang perempuan, maka bagaimana dia harus bersikap? Maka berdasarkan ayat wa ankihul ayama minkum, maka yang punya kewajiban adalah satu, keluarganya. Apabila keluarganya tidak mampu, maka yang kedua adalah muslimin, kewajiban untuk nggoleki keluarganya berdasarkan hadis bahwa hakul walad alal walid, satu, ayyuhsina ismuhu. Hak seorang anak kepada orang tua adalah, satu, anak itu diberikan nama yang bagus, dibaguskan namanya. Kemudian yang kedua, yu'allimuhumul kitab. Anak itu diajari Al-Quran. Itu hak anak. Dan yang ketiga adalah an-nikaha idza balagha. Menikahkan apabila dia sudah baligh. Nah ini dalil bahwa yang punya kewajiban goleki bojo kepada anaknya itu adalah orang tuanya. Dan berdasarkan hadis banyak sekali. Contohnya pernah Abu Bakar itu ditawari sama Umar bin Khattab untuk menikahi Hafsah. Lah Abu Bakar itu mung meneng wae, tidak ngasih jawaban ya atau tidak sampai Umar itu marah. Ki ngentengke aku ya, gitu. Mbok jawab ya apa ora meneng wae ini. Jadi dianggap meremehkan. Lah tidak lama, tidak berserang lama, kemudian Hafsah dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah baru kemudian Abu Bakar nemoni Hafsah. Nemoni siapa? Umar. Hei Umar. Aku nek jeneng mbok tawani iki ya gelem. Ning sak durunge mbok tawani, aku ki krungu Nabi itu kepengin meminang anakmu. Lah masa aku arep nglangkai Nabi gitu. Mulanya aku tak meneng wae. Nah ini jadi ini bukti bahwa orang tua itu diantaranya diperbolehkan dan bahkan disyariatkan untuk menawarkan anak gadisnya kepada orang-orang yang soleh. Bahkan di dalam hadis Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab nikah itu ada judul bab di dalam hadis tersebut, bolehnya seorang perempuan itu menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh itu diperbolehkan. Itu dalilnya, yaitu muridnya Abdurrahman bin Auf itu menawarkan dirinya kepada ustadznya, itu kepada Abdurrahman bin Auf. Nah itu jadi boleh. Misalnya Habib mulang neng di itu nggih, sing diulang itu remaji-remaji. Terus ada remaja yang seneng karo ustate gitu nggih. Ustaz, boleh enggak nggok di depan jenengan itu jenengan nikahi. Padahal di depannya siapa? Yeah. Kemudian yang kedua tadi, ayyama minkum itu kembali kepada orang-orang mukmin. Maka kita punya kewajiban, yeah, memikirkan saudara-saudara kita dari kalangan mukmin atau mukminat, terutama mukminat, untuk ikut memikirkan perjodohannya. Nah ini, yeah. Jadi niki sing durung dibujuk sapa iki? Mas Joko, terus Zuhri, Mas Yogo, Wildan. Nah ini yang bapak isi meneng wae punya kewajiban. Nah ini sing liyane punya hak untuk will utang ini lah. Oke. Nggih, nah alasannya apa? Ulaika yad'una ilal nar, nggih. Orang-orang musyrik itu senengane ngajak-ajak mlebu neraka. Engko berarti bojone arep ning masjid ra oleh. Arep sedekah ra oleh. Nah, gitu nggih. Ngopo salat jenggang-jengking ora sugih, Mas. Nah, nggih. Ngajak-ngajak ning neraka. Senengane mau ngejak shopping wae, nggih. Nggih. Pelajaran yang dapat diambil, tolong. Ya. Nggih wong mukmin itu mestine senenge ya karo wong mukmin, gitu nggih. Waning wis kepincut tenan e. Ah, nggih. Dua. Nggih. Jadi orang-orang kafir itu ya juga punya kefanatikan nggih kepada prinsip hidupnya. Ketiga, termasuk dalam kaitannya dengan ayat ini adalah goleke jodho kanggo anak-anake itu dari kalangan orang yang beriman, nggih. Bukan sak-sake wong itu, nggih. Orang yang beriman pun juga nanti harus ada pertimbangan-pertimbangan. Terakhir, 4. Nggih, Wallahu yatu ilal jannah wal maghfirati bi'idni. Jadi setiap kebaikan yang kita jalani itu akan membawa kepada ampunan Allah Ta'ala. Ya, akan membawa kepada kebaikan yang lebih besar dan seterusnya. Dan sebaliknya, setiap kita bermaksiat kepada Allah, itu kita dampaknya akan lebih cenderung menjalani keburukan yang lebih besar lagi. Ini. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada petang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat inamal a'mal biniyat, amal di sini maksudnya amal yang diridhoi oleh Allah. Jadi amal yang diridhoi oleh Allah pun itu tergantung kepada niat. Jadi seseorang kalau mau mencuri, terus aku niatannya orang maling, aku niatannya boleh ganjaran, kan amal tergantung kepada niatnya. Itu tidak bisa. Misalnya seorang suami mukul istri, niatannya apa? Mengajak genator kalau ya. Apakah itu diperbolehkan? Ya tidak. Jadi yang dimaksud dengan amal, makanya di sini kan Allah menyebut Rasul dengan kata amal, bukan af'al. Amal itu identiknya kepada sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang disyariatkan. Kalau af'al ya seluruhnya boleh. Jadi tidak bisa kita misalnya aku yang katakan misalnya kayak Robin Hood gitu, gitu. Robin Hood mencuri sana kemari, terus jadi dibantu fakir. Nah ini ya di jalan Islam tidak dibenarkan. Sing jenenge mencuri itu ya tetap salah. Ya, cukup. Alhamdulillah. Allah.